má siente botar tanto kita semua pada malam hari ini. Pak Rektor, sebentar lagi saya mohon untuk membuka DPR Kloso, Kloso Ilmu malam hari ini, kemudian memperkenalkan bapak yang lain. Saya mengawali dengan doa gini, muga-muga bengi Gusti Allah ngersake kabeh diparingi ilmu, kemampuan yang membuat anak-anakku semuanya siap menghadapi zaman yang akan berkembang, belum menentu akan bagaimana sampai tahun 2024-25. Syukur nanti ada ekstra ilmu dari Allah supaya sampean paling tidak siap 20 tahun lagi. Jadi kalau ono opo-opo kowe wis bengi wis krungu hal-hal yang membuat anda lebih bersiap. Nanti baru yang 2040-2050 nanti persiapannya. Oke, bisa menonton kita dengarkan bersama Pak Rektor untuk membuka dan memperkenalkan tamu-tamu kita. Mikrofon sebanyak mungkin ditaruh ke depan. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak MH Ainun Najib atau yang dikenal sebagai Cak Nun, seorang intelektual multitalenta yang sudah mendunia dan menjadi tokoh nasional, bisa hadir di IAIN Surakarta untuk pertama kali dalam sejarah IAIN Surakarta. Jadi Cak Nun dan rombongan yang kami hormati, kemudian bersama kami adalah Wakil Rektor 1 berdiri Pak Dr. Haji Abdul Mati. Kemudian Wakil Rektor 2 Dr. Munati. Wakil Rektor 3 Dr. Samsul Bakri. Ini yang membidani kemahasiswaan. Juga ada Kepala Biro Bapak Dr. Haji Umar. Silakan. Ada dosen kita yang ikut hadir ya, Bapak Abdul Qadir. Juga panitia ya, jadi unsur mahasiswa ya, ini ketua dewan mahasiswa dan mana? Ya, Pak Ali Muhsin ya, dan teman-temannya. Ya, jadi BEM ini berjasa menghadirkan Cak Nun, ya, Kiai Kanjeng di IAIN Surakarta. Kemudian tema yang dipilih oleh mahasiswa adalah peran agama dalam melindungi lingkungan hidup. Saya kira dalam tradisi keilmuan, menjaga lingkungan hidup tidak pernah setegas pada saat ini. Karena mungkin dulu apa namanya polusi, kemudian kepadatan penduduk tidak terbaca ketika Al-Quran lahir, tetapi metafora-metaforanya banyak disebut, misalnya tentang kerusakan bumi, laut, dan daratan. Ini menunjukkan bahwa pada ujungnya dunia ini menghadapi satu masalah yang sama, yakni tentang ledakan penduduk, kemudian krisis energi, krisis pangan, krisis lingkungan, dan seterusnya. Kalau misalnya selama berabad-abad kita dunia itu dirusak oleh tiga hal, yakni teknologi industri, teknologi transformasi, transportasi, dan teknologi nuklir, maka masa depan dunia kita sesungguhnya adalah sudah jelas akan mengarah kepada daya tampung, daya dukung yang semakin kurang. Karena itu anjuran untuk menekan jumlah penduduk, menjaga kebersihan, kemudian arif terhadap alam, itu adalah perintah agama. Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa Barat itu mengembangkan ilmu pengetahuan bukan untuk kearifan, tetapi untuk pengendalian, sebanyak-banyaknya memanfaatkan bumi untuk bukan ini kebahagiaan, tetapi keserakahan. Nanti mungkin Cak Nur dengan keunikannya dan gaya metamorfosanya yang luar biasa akan melihat bagaimana Freeport, ya, Exxon, Blok 10 dan seterusnya, kekayaan alam kita habis untuk menopang kehidupan mewah kelompok-kelompok sedikit, ya, yang rakus. Karena itu sebagai manusia wajib menjaga lingkungan. Karena menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga properti, menjaga keturunan akan rusak seketika jika lingkungan kita mencemarkan, airnya tercemar, udaranya tercemar, kemudian membuat ibu-ibu yang hamil melahirkan anak-anak yang cacat akibat polusi. Maka agama dan seterusnya menjadi tidak berfungsi. Karena itulah pada malam hari ini saya mohon Cak Nun dengan kemampuan metamorfosanya yang selama ini dia tulis dapat memberikan kesadaran intelektual dan kearifan kita kepada lingkungan. Jadi sebagai ciptaan, ya, sebagai sesama makhluk, itu ada tiga relasi suci antara Allah, ya, sebagai makroskosmos, dan bumi dan manusia sebagai mikrokosmos. Jika salah satunya merusak, maka hubungan tiga relasi ini menjadi rusak. Karena itu masa depan kita sesungguhnya ditentukan oleh kearifan kita kepada bumi dan alam semesta. Terima kasih, ya. Nanti Pak Cak Nun akan mengulas ini, ya. Karena di dalam buku-buku klasik tema-tema tentang menjaga lingkungan kurang disentuh, karena baru kali ini betapa ledakan penduduk dan krisis energi disadari sebagai ancaman. Misalnya kenaikan BBM, ya, itu akan berdampak multi efek, yang barang-barang menjadi mahal dan seterusnya. Dan bila mana ini habis dan kemudian musim panasnya semakin meninggi dalam satu abad, maka seluruh es di kutub utara dan selatan akan mencair, kemudian negara-negara pulau akan tenggelam, lalu negara yang kuat mencaplok negara yang lemah, kemudian terjadi kanibalisme. Masa depan kita ditentukan oleh kearifan kita hari ini terhadap alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Mas, jalan biasa saja. Standar jadi keraton. Saya mohon dengan sangat kita pakai metode dialektis, ya, interaktif dialektis. Jadi bapak-bapak anytime boleh menginterupsi. Atau saya tidak tahu persis ekspektasi dari bapak-bapak yang hadir, sehingga anytime boleh Pak Rektor, Pak Santen jelaskan soal itu. Ya, nanti saya diinterupsi, tidak ada masalah. Ini metode yang memang kita pakai supaya tidak hanya dua arah. Kan dulu satu arah, kemudian yang ideal dua arah. Sekarang tidak dua arah, multi arah, tidak apa-apa, lebih bagus. Asal kita punya bekal mencari kebenaran bersama-sama, bukan mempertahankan kebenaran kita masing-masing, kan gitu ya. Yang pertama, mikrofon perlu disiapkan di depan, ya. Sambung, ya. Oke, bismillah. Ini Pak Rektor luar biasa paparannya, sangat bagus, dan kita harus mengidentifikasi dulu faktor-faktor dari lingkungan masalah yang beliau kemukakan. Nanti kita akan memulai dari, kalau lingkungan hidup itu berarti alam. Alam semesta sangat luas, tapi dalam hal ini kita fokuskan ke bumi. Dan memang kita adalah khalifah yang diamanati dengan teritorial bumi, kan gitu. Nanti Pak Muzamil saya mohon untuk bisa menjelaskan landasan keilmuan bahasanya. Kenapa kok rahmatan lil alamin, kenapa tidak rahmatan lil al? Apa bedanya al-alamin dengan al-alam saja? Kalau tidak bisa, saya kirim ke pesantren lagi. Memang beliau saya pasang seperti Pak, supaya karena beliau selalu standby gitu ya. Bisa ngelangil sarungan, maksudnya gak bisa jawab. Nanti ada ilmu sarung, ada ilmu selimut, ada ilmu celana dan baju, nanti ada lagi. Kalau kita sudah sampai ke tahap tertentu dari ilmu kita pada malam hari. Gini, sekarang dari Pak Rektor tadi gini. Anda memang kalau bisa ada ekstra pembelajaran, meskipun tidak ada ekstra kurikuler di kampus Anda, kalau bisa ada ekstra penelitian juga. Karena Anda tidak bisa hidup sendirian dengan tema-tema Anda saja. Anda harus terlibat di dalam semua tema dari semua orang. Kan gitu, gelem gak gelem. Kue kuliah yang nganggo motor, berarti ada kaitannya kuliah Anda dengan motor. Nek kue kuliah nganggo motor, berarti ada hubungannya sama asap knalpot, ada hubungannya sama industri motor, ada hubungannya sama regulasi impor misalnya. Itu semua terkait satu sama lain. Jadi tolong pelatihan asosiasi strukturalnya di asal itu. Jadi kalau ngomong kopi kan terus melebar, kalau kopi berarti kafein, kafein berarti asam, misalnya gitu ya. Asam berarti terus kopi. Kalau di sini kopi berarti cocoknya ngerokok, gitu kan. Terus rokok berarti asap lagi, asap sampai ke pabrik, sampai ke kumpul tembakau, limbah. Jadi ada asosiasi, namanya ada pelatihan asosiasi intelektual, ada pelatihan asosiasi emotif. Emotif itu misalnya sesuatu benda atau sesuatu hal, suatu tema itu membawa kita ke satu pembayangan yang sifatnya emosional. Misalnya aku nek ndelok merek iki aku kelingan jaman karo yangku kuku bareng, misalnya gitu kan. Itu namanya asosiasi emotif ya, asosiasi emotif. Kalau mendalam, asosiasi emosional. Nah, jadi ini thoriqatul ilminya dulu Pak Rektor. Kalau kita mau shortcut, sebenarnya agama manusia di dunia ini kalau berdasarkan perilaku sehari-hari dan keputusan-keputusan hidupnya, itu sebenarnya yang beragama Islam itu di bawah 10%. Anda sendiri itu Islamnya di bawah 10%, saya mungkin juga ya. Tapi kebanyakan orang Islam juga Islamnya 10%, karena keputusan-keputusan Anda, sekolah apa tidak, naik motor apa tidak, beli apa tidak, beli apa, itu sebenarnya keputusan-keputusan agama yang lain. Orang Kristen juga begitu, orang Buddha juga begitu. Nah, agama lain itu namanya globalisasi. Jadi agama yang dianut oleh semua orang di dunia sekarang adalah agama globalisasi. Keputusan Anda ini keputusan global semua. Keputusan yang dilahirkan oleh sistem global, yang ada pemimpinnya, yang mesin utamanya adalah kapitalisme. Makanya disebut kapitalisme global. Kapitalisme itu membutuhkan Anda semua untuk menghidupinya, yaitu Anda harus beli ini, beli itu. Jadi ora perlu ono mall jane ning dunia iki, nek saiki ono mall kuwi jalan raya, kuwi seneng mburono. Jadi kita dibikin seneng terhadap mall, dibikin seneng terhadap barang anyar. Handphone ora terima, handphone kudu luwe anyar meneh, luwe anyar meneh, kan begitu. Itu semua kapitalisme global. Rabi ya saiki carane ya ora cara global. Kan macam-macam Pak, apa namanya? Budaya orang kawin macam-macam. Tidak hanya adat, tapi juga nek sing rabi wong makyah biasanya ya makyah waktu rabi. Nek orang kan pokoknya ono gedung gede apik banget, terus ono panganan oke banget, terus pengandane ning arep, terus sing teko iki ya ora tepung satu sama lain. Pokoknya yang penting antri ngalami pengantin baru dimangan baru dibali. Jadi tidak ada komunitas, tidak ada masyarakat di situ. Yang ada adalah hubungan-hubungan satu garis di antara orang, tapi tidak ada multi garis. Itu salah satu contoh dari kebudayaan global. Kalau Anda ke warung itu masih belum global, tapi kalau ke restoran sudah global. Nek ning restoran, nek kantin, saya tidak tahu kalau di kantin sini itu mangan langsung apa bayar sih lagi mangan. Nah, kalau masih makan dulu baru bayar, itu berarti masih belum global. Dan saya senang kalau ada warung yang belum global. Kalau naik kue wis, kalau Anda ke institusi-institusi global, misalnya hotel, kira-kira hotel itu bayar sih. Nek nang restoran minimum nang kantin gawe kuwe ana garis jupuk panganan jur antri gawe terus kuwe bayar sik lagi mangan. Karena dasarnya globalisasi adalah kecurigaan kepada satu sama lain. Dasarnya globalisasi adalah ketidakpercayaan satu sama lain. Jadi dia sangat jauh dari dimensi iman. Karena iman kepada Allah harus bisa diterjemahkan dari iman atau kepercayaan sesama umat manusia. Dan globalisasi itu memutus rantai kepercayaan antara manusia dengan manusia lain. Makanya di apartemen kita tidak kenal tetangga kita. Karena kita tidak butuh percaya dan kalau ada apa-apa kita langsung tidak percaya. Dan gitu. Makanya beda kampung itu belum global. Nah, Anda hidupnya di mana saya tidak tahu, kosnya di mana. Nah, itu E. Gitu. Sosok yang menurut Jancani. Terus sak mangane, sak rokoke, wah ya deretan. Menurut kafe. Gitu ya. Kalau di warung ibu yang jual makanan itu tidak peduli Anda nyupuk kerupuk piro ra dilire, ya tau tanduke piye ra dilire, nyupuk tempe enggak. Karena intinya orang bikin warung itu bukan berjualan. Intinya adalah menjalankan kehidupan dengan cara berjualan. Tapi substansinya adalah menjalani dharma hidup. Tapi kalau mall, kalau toko modern, itu intinya adalah mencari laba. Jadi substansinya adalah materialisme. Tapi kalau warung, substansinya adalah kebudayaan. Maka petani hancur karena petani itu menjalankan kebudayaan. Menjalankan kebudayaan dan dharma hidup. Sementara broker harga beras dan sistem regulasi dari Kementerian Pertanian perhitungannya adalah kapitalisme, bukan perhitungan kebudayaan. Makanya di sini disebut di judul budaya lingkungan hidup. Itu sangat menguntungkan untuk pembicaraan kita pada malam hari ini. Ini kalau diuraikan sangat panjang mengenai agama globalisasi. Jadi besok mulai diiling-iling. Ini keputusan Vicky berdasarkan ayat-ayat globalisasi apa saya otentik dari diri saya. Gitu. Aku kan itu gue ngerti ming telu macem ireng, putih, terus ana siji loro sing rada ora putih, rada ora ngene iki. Wis mung kuakui to. Kuplukku barang ya tergantung sing ngekeki lah. Jadi saya dioleh-oleh kakak saya dari Maroko, saya pakai. Agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara itu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku. Kudune magri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 179 yang saya tahu. Sementara kowe arep nang Selandia Baru kan ngelan kowe. Diawasi lah itu. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku itu harus 40 tahun lalu bandara atau dipercaya. Terus nyambung tanganku pas arep check-in, begitu ngarep tiketku ada KTP-nya aja. Laku ngeluk, cak ini rumah kamu siapa? Cak lah, aku lah. Nah kalau saya kotak-kotak KTP ini tidak. Nah prosedurnya begitu. Nah mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak itu harus yakin kui. Kau masuk ke harus makan PT kan buta kena jadi PT ini ya. Kue disuguhi ning warung ayam goreng terus kue takon kondo nang sing di warung pak bu ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba mana sertifikasi bahwa ini ayam itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu

Sino dari sakjudo, it means could be thousand million or more. Gitu ya. Understand? Ya rakyat sampean. Asisten Medono ini. Jadi yang jujak judu ini yang punya masa depan, betul enggak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separuh berarti orang utuh. Wong Jawa garis separuh berarti nek separuh ora iso mangan. Separuh itu bisa beberapa makna. Satu, awak dhuwur tok karo awak ngisor tok. Mana piye? Dhuwur tok karo ngisor tok. Piye dhewe ora iso mangan kok. Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso mangan. Mulane jur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo London. Akhirnya musnah Jawa. Ini tafsir yang terbaru. Megani iki. Nek perasa udara tenang, wong lanang udah mati, garis paru artine garis wong wedok tok. Akhire gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi London. Gitu lho. Iki megani nek terjadi tenang. Dan ini perasa udara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember 30 November tadi, untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol, kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulune, sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi pun nak kesel ya, sebenarnya lah kopong ya ben kopong dan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari Jawa. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi air, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. Mau saya ini kalau saya sebut. Coba saya sebut satu orang, siapa mbak? Siap saya tanya ya, yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke, senengannya abang-abang raya. Mbak, syariat Islam itu kasih contoh 3. Syariat Islam, syariat Allah, syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah apa? Sholat terus. Puasa. Zakat. Coba ya, coba. Yang laki-laki satu. Nek kayak mau apa? Lagi sembutin, sembutin mas, mas. Turun mikrofonnya mas, mas. Kalau anda mendengar kata syariat Allah itu sengjiling-jiling apa mas? Teluwe. Satu rasa syukur. Rasa syukur atas apa yang diberikan Allah. Itu syariat. Ini panas. Apa yang diciptakan Allah? Termasuk tanaman, tumbuhan, manusia, okay. Apa yang kita lihat, okay. Lalu kita ingat sama Allah. Ya, jadi syariat Allah itu adalah, kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam. Kalau dia sudah alam, ya sudah lebih luas, gitu ya. Jadi lanang, wedok, abang, putih, jadi ada perjuduan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya. Melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam iki sing bagian ombo-ombo di luar rumah kan gitu. Itu perjodohan juga ya, Ramzanil ya. Perjodohan juga insyaallah. Perkara dadi ora dadi ya sing urung dengan dhewe ya. Ini termasuk polusi, Pak. Pak Rektor. Maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri, padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena

Allah meninggikan langit termasuk bumi, karena bumi ini bagian dari galaksi yang kita sebut langit tadi itu. Betul enggak? Betul, betul. Jadi bumi ini bagian dari langit. Ya, pasangannya langit. Bagian dari. Ya, bagian. Nah, jadi tulang rusuknya. Nah, cara langit letak tulang rusuknya kan gitu. Ya. Karena jarak kita dari sini ke matahari itu mungkin 1/1 miliar dari jarak antara satu titik bintang dengan titik bintang di sebelahnya. Cuman kita pikir kita ini gede terus di sana dalam lampu kecil sendiri-sendiri gitu. Padahal seluruhnya satu al-alamin. Kan gitu. Nah. Wa wada'al mizan. Pokoknya kalau Anda di acara seperti ini nomor satu bukan apa yang saya omongkan. Yang nomor satu adalah Anda diem-diem, Anda tidak sadar, Anda sedang berlatih keseimbangan. Ini Anda tidak akan sadari, tapi Anda akan jadi jagoan keseimbangan. Urimu luwe seimbang, karena terbiasa seimbang di sini. Orang karani se, orang miring lono se, seimbang, mikirnya seimbang, mentalnya seimbang, hatinya seimbang. Bahkan muatan-muatan di dalam acara seperti ini selalu seimbang. Ojo mikir tok nanti berlebihan, ini ojo buyon tok nanti berlebihan. Kabeh itu seimbang satu sama lain. Itu juga ilmu kesehatan, Bapak. Ilmu kesehatan itu kuncinya keseimbangan. Sayur ini baik, ini ojo njur mangan sayur tok. Gitu, Bapak. Lu tidak jadi Johnny, iya kan? Jelangkiri saja orang sakit kok diet bertahun-tahun orang makan sego karena pikirannya sayur tiap hari akhirnya makan sayur tuh akhirnya serat tuh di sini ginjalnya tak kuat. Jadi sego yo penting pada takaran tertentu, sayur yo penting pada takaran tertentu kan gitu. Lombok yo penting pada takaran tertentu, kopi penting pada takaran tertentu. Kapan kopi mengancam lambungmu, kapan tidak ada ukurannya, ada takarannya. Wassama'a roba'ana. Oh, ta'alamizan. Jadi ilmu itu cuma satu, yaitu keseimbangan. Nah, Anda bisa tahan lama karena Anda berada pada posisi seimbang. Jiwa raga Anda, pikiran dan hati Anda. Sebenarnya itu yang Anda alami, teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, supaya seimbang, sekarang kita sudah mikirnya sudah lumayan, Pak. Pak Rektor kita sudah setengah jam lebih mikir kemenang. Ini lulus orang lulus sekolah harus lulus penyidikan. Nah, maka kita sekarang ciptakan keseimbangan dengan estetika. Jadi ada ilmu, ada keindahan, ada kebaikan. Sekarang ini harus ada keseimbangan antara keindahan dengan konsentrasi ilmu, maka diperlukan ada lagu, diperlukan ada kegembiraan, kan gitu kan, gitu ya Pak Rektor ya. Karena ini di IAIN, saya kira tidak apa-apa Joni sakit malam ini tidak apa-apa. Karena kalau Joni yang nyanyi kan biasanya lagu-lagu barat yang kita sekarang ini di IAIN berarti habitatnya adalah habitat seperti yang tadi saya dengar satu jam sebelum Jai Kanjeng, suara nunggu enak-enak dan mengalahkan Jai Kanjeng loh, berarti grupnya itu, yo. Tapi apa suara ini rajan. Pokoknya aku ibu beri, aku seneng hatiku. Ya Allah, le suara tanda itu yang ngomong. Maka jangan sampai tidak percaya diri, ya jujur ku ini merasa hebat, nek wis nganut barat, nek wis nganut Arab, nek wis nganut lia-liane. Kue dati yo awakmu dewe yo kue sing paling apik, mergo misalnya gak ikuwe, orang gak ikuwe, membo-membo Arab, membo-membo Barat. Kue ya kue. Kalau Barat datang tidak apa-apa, tapi kita ruat. Arab datang tidak apa-apa, tapi kita garang, kan itu kan? Itu pedomannya sudah jelas, maka Anda tetap berada dalam keseimbangan. Ojo nyur kue dari titik, kalau bisa dari titik, nyur kue pengen dari manuk. Dus, itu tadi dus. Apa sudah dibelai? Tuh. Oke, sekarang kita bawakan bersama-sama yang kira-kira semua bareng-bareng bisa. Wujud kita mbakok itu ya. Cile. Allah wujud tak kenal negara ni. Mbak Yuli mana Mbak Yuli? Maju Mbak Yuli sama Mbak Nia. Ya, yes. Bareng-bareng ya Pak. Coba bareng-bareng dulu baru pakai musik. Mbak Yuli, Mbak Nia, ayo. Sama basar kalam putih. mengumandangkan solawat kelompok-kelompok tadi, vokalisnya masih ada di sini enggak? Kalau ada vokalis-vokalisnya enggak apa-apa ikut maju sini, yang berarti sama Dunia, sama Mbak Yuli, Mbak Nia sama Mbak Yuli, yang laki-laki boleh gabung sama Mas Islamianto. Nyanyi bareng lagi. Kolaborasi antara IAIN IAIN Surakarta dengan Universitas Kiai Kanjeng, vokalisnya. Mana tadi vokalisnya? Ayo maju. Ayo bareng-bareng ini. Ayo ngetik begini. Ayo. Yang tadi. Ayo mbak. Ayo deh. Siapa namanya pak? Siapa namanya? Laili. Coba dipanggil. Coba diminta siapa dari namanya untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Lailin sama Bambang Tri, ayo maju. Ayo mbak, ayo di, ayo. Apa? Udah? Ayo gak maju kan? Oh ya Allah. Terus nyambuhin, terus nyambuh. Keliling dia kan bintang. Kita ngalah gak apa-apa ya, gak mumpet sini supaya bapak di depan aja sini. Di depan, iya rapopo. Di depan sini, mikrofonnya masih ada virus juga. Ayo, di sini Mbak Yuli. Satu nomor lagi bareng-bareng kolaborasi. Sama masnya ada, masnya. Belum. Bang, ayo Mbak. Ayo Mbak, sini Mbak, maju. Cepat, ke tengah sini. Supaya jadi fokus, rapopo. Nah, gini bang. Ayo masuk kena, ayo. Islami, semua vokalis berada di depan. Saya Pak Rektor dan orang-orang tua tidak ada masalah. Ayo gini, rapor. Ayo, ya, deh, sip. Pak, agak kemana tuh? Cepat. Ayo, Mbak Juli, Mbak Nia, ayo. Tidak masalah. Iki kok yang dilalak anu ta ya. Allah itu menciptakan komposisi kok ya aneh. Sing wedok kok cedak lanang-lanang. Sing lanang cedak lanang-lanang juga. Kira-kira apa yang kira-kira bisa dilantunkan bersama ayo, Pak? Bang, pegang mikrofonnya, Pak. Bang, kira-kira. Bang, jenenge Bang sapa? Mikrofonnya tinggul di cedake. Bambang Sutejo. Bambang Sutejo. Apa nih Garut Gajah? Garut Sutejo. Bang, kira-kira soal apa Mas Islam? Oh, padang bulan. Nih, sik, tapi ini kita al-alam, ya, dari kata Om Zamil tadi. Diperjelas dulu alamat kita di hadapan Allah dan Rasulullah. Jangan hidup tanpa kejelasan alamatnya di depan Allah dan Rasulullah. Kan menurut tadi saya kowe melantunkan Alhamdulillah minasyaitan rajim lakon ja'akum. Ayo mbak. Tepuk tangan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ kita berada di dalam segitiga cinta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Allah menyatakan cintanya kepada nabi bersama malaikatnya. Kemudian wahai manusia, nyatakanlah cintamu juga kepada nabi. Kemudian nabi menyatakan cinta kepada Allah, kepada kita, penghubungan cinta. Gitu ya. Sudah jelas karena gampanglah kita menjadi berada dalam segitiga cinta yang luar biasa. Maka pelan-pelan akan dikasih istri tiga juga insya Allah. Dan copot dengkule ya. Orang bang orang. Sekarang kita incipi dulu mbak namanya mbak. Kita incipi dulu mbaknya. Iya. Coba sampean dari mana asalnya? Saya dari Sukoharjo. Sukoharjo. Saya Sumurbat. Ya? Saya Sumurbat. Oh dari Sumurbat. Ya. Oh dari Mas Islami. Gede. Namanya Mbak Pia. Oke. Di kampungnya, di tempat tinggalnya, itu masih ada tradisi sholawat, tiba, tahlil, masih ada? Masih. Oke, kalau yang untuk putri-putri, ibu-ibu biasanya kan tibaan. Nah, coba kasih contoh satu aja tibaan di kampung. Sekilas saja, apa wis? Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi' ash-shani wa taraji, afatay. Biasanya subuh terus mari ngono ana sing barenge piye. Dien. Lho. Berarti sing bareng-bareng ana. Kae ngelamar we, kae ngelamar kuwe kae. Lamaran dari jauh, ayo. Mbak Yuli, Mbak Nia kenal enggak tibaannya tadi? Tidak kenal. Jadi di Jawa Timur setiap lokal dewi kreatif dewi gitu ya. Biasanya kalau tiba itu syairnya dari Altar Janji, kemudian lagunya itu yang populer ketika itu apa gitu ya. Habis ini coba mbak habis jalan Padang Bulan ya. Padang Bulan kan butuh selawat. Padang Bulan kan setengah tembang gitu. Tapi itu rapat Padang Bulan kan gitu ya. Mbak Anu, Mbak, saya minta yang hijrah ya. Saya minta yang hijrah. Mesti aku langsung iso, gini. Cik. Nadanya saat itu. Di rumah ke Pak Islamianto ya, gurumu tau gue. Ya, gurumu di rumah ke ya. Semua bareng-bareng ya. Salatullah. Salamu alayka ya Sayyidi. kita ajak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Logam-logam, kayu-kayu, semua ikut bersama-sama. Karena semua ini nanti akan bersama-sama kita menjadi bagian dari surga Jannatul Na'im. Berarti musik ini semua halal dan bahkan sunnah dan bahkan baik kalau kita angkut di dalam cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk. sini dulu mbak, sini dulu ya, bismillah. Gini, ini saya makin banyak ketemu-ketemu apa yang akan harus kita ketahui pada malam hari ini. Misalnya nanti kita ngomong dulu, nek saya ini harus memelihara lingkungan hidup itu ya, ditemukan dulu motivasinya apa. Setiap orang bisa boleh ada motivasinya yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang mau demo ke Jakarta 2 Desember itu motivasinya sisan reuni. Oh no, yuk kita yuk sesama alumnus IAIN Surakarta yuk ketemu di Monas sisan reuni kan gitu. Sama dengan Kiai Kanjeng naik Gunung Tursina, gunungnya Nabi Musa. Bobit juara 1 yang dibuat itu. Kemudian Mbak Novia juara 2, saya juara 8 atau berapa. Masing-masing punya motivasi. Saya supaya saya bisa duduk di tempat Nabi Musa duduk ketika dia tawar-menawar dengan Allah dan puncaknya dia ingin melihat wajah Allah dan Allah menyuruh dia menoleh ke suatu tempat, terus di tempat dia menoleh itu gunungnya diledakkan oleh Allah sehingga Nabi Musa pingsan. Saya duduk di situ ngelamun, Nabi Musa sampai diulang apa belakangan untuk meriki yang kalau ini 6 jam setengah munggah ini pun potol sana geger kali single kulot orang sing nganggo unta, orang sing nganggo alas jan niku mau nek ombo trenten warung mboten tekan mriki. Dadi anggere 100 meter ana warung ngombe meneng rokok meneng. Iku nek ora ana warung ora tekan kono. Masih selami antri sampai sakit di warung yang terakhir menjelang puncak. Dan Nabi Musa biar kono urung ana dalane, urung ana warunge, urung ana apa-apa kok iso tekan kono jenengan niku ngopo to dadak blakar mriki dadi kabeh yo kudurene saiki yang ngendam. Lagi terus Nabi Musa jawab, "Ayo sak karepku lho kowe." Ngapura bayangkar kalau kowe mbuar ini. Intinya begini, setiap orang punya motivasi waktu naik terus itu lurus semuanya. Kecuali yang tidak ikut naik, Pak Is tidak ikut naik. Pokoknya ndelok ae semboten kula tak tilem mawon itu Pak Is sang suling itu. Nah, suling. Terus ada yang karena capek di tengah jalan naik unta. Tapi kalau dia naik unta dia akan tidak pernah bisa ke atas karena dia tidak terlatih kakinya. Jadi begitu sampai ke tempat yang tidak unta tidak bisa naik lagi, dia tidak terlatih sehingga tidak kuat naik. Akhirnya layaran yang gunung dikeloni unta. Nah, yang dikeloni unta itu antara lain Pak Wijayanto yang ustaz di televisi itu. Waktu itu ikut Kiai Kanjeng. Jadi Wijayanto ning diwe. Wis aku lagi dikeloni unta. Indonesia. Wong Indonesia ono orang yang ngene, kok bingung dhewe ya do munggah dhewe ora iso munggah ora kuat. Tapi motivasinya malah dan Anda untuk menjaga lingkungan hidup temukan motivasi banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya ya kalau naik terus yang itu Bobit juara karena dia motivasinya itu adalah piye carane untuk watu sing akike apik tenang. Ini Pak Bobit. Nek Joko SP yang main gitar itu karena anaknya pertama akan lahir maka dia aku harus tirakat nanti dukun untuk anakku yang pertama. Itu. Nek Pak Joko kan tuh gula lihat motivasinya. Yuk ngaku nih macam-macam kayak yo nih jajan yo boleh batu kan gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau saya Pak Rektor, kan Iblis dulu itu kan memprotes bahwa Allah mau bikin Adam. Dan alasannya kan jelas. Tidak nopo toh, untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Toh kerjaan mereka itu sudah jelas. Merusak bumi dan menumpahkan darah. Merusak bumi ya sudah ini. Yang terjadi yang disebut biologi merusak bumi. Gitu loh. Nah sekarang kalau Anda merusak bumi benar, berarti Anda pendukung Iblis dan membuktikan bahwa Iblis benar. Mari kita jaga bumi ini, kita qualify bumi ini untuk membuktikan bahwa Iblis dulu ngawur itu. Gitu. Nah, Anda jauh sih sama Iblis, saya dekat. Tiap hari nyang-nyangan gitu. Ya apa buat cedak kalau ngopi bareng ini ngerasa ngudu aku dalam murid ini mergambuk tak tesismu salah semua. Nah teman saya mau gak cari motivasi masing-masing. Kemudian ini Kiai Kanjeng kan banyak dikecam orang juga kok selawatan yang ngomong musik sok-sok pokoknya sok-sok lagu gereja barang digawak gitu. Dia lagu gereja gitu.